Langsung aja bareng Wong Jawa, teman yang kedua. Monggo. Kasih tenang. Sebuah teman yang cukup lawas bareng Wong Jawa. Aku menjerit merata padamu, oh Tuhan. Ku tadakan kedua tanganku ke langit, mohon tenangkanlah jiwaku. Cukup dua teman lagu dari saya, monggo kembali.